Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah santrimat ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari ta'liqat Ibnu Sa'di ala safwati usulil fiqhi. Ada catatan kaki yang kemarin belum kita baca di halaman 50 pada poin wa yuqaddam qauluhu ala fi'lihi, dan didahulukanlah sabda Nabi dibandingkan perbuatan Nabi. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah lebih dari 4 wanita dalam satu waktu, ya, itu perbuatan Nabi. Namun dari sisi lain Nabi melarang untuk menikah lebih dari 4. Ya, maka dimenangkanlah sabda beliau dibandingkan perbuatan beliau. Kemudian perbuatan Nabi dimaknai sebagai khususiyah, kekhususan untuk Nabi. Catatan kaki yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Ghailan bin Salamah masuk Islam wa tahtahu, dan dia memiliki istri sebanyak 10. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, khud minhunna arba'an, ambil yaitu pertahankan dari mereka 4 saja. Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian contoh yang lain adalah Nabi itu salat malam sebanyak separuh malam. Namun di sisi yang lain Nabi bersabda bahasanya salat malam yang terbaik itu sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Daud. Nabi Daud itu tidur di separuh malam, kemudian bangun di sepertiga malam setelah separuh, kemudian nanti tidur lagi di seperenam yang terakhir. Dan tentu kalau pakai per enam, maka separuh malam itu sama dengan 3/6. Sama dengan 3/6. Dan sepertiga itu kalau per enam sama dengan berapa? 2/6. 2/6 sama dengan sepertiga. Maka salat malamnya Nabi Daud itu tidur selama tidur di awal malam sampai 3/6 malam. Kemudian sholat sebanyak selama 2/6 malam. Kemudian tidur lagi menjelang subuh di 1/6 malam yang terakhir. Catatan kaki, Allah Ta'ala berfirman di surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Bangunlah separuh malam atau kurang dari separuh malam, qalilan namun kurangnya sedikit. Atau tambahkan pada separuh malam dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan. Ibnu Katsir mengatakan di tafsirnya, artinya amarnaka, kami perintahkan engkau wahai Muhammad untuk berdiri di separuh malam ditambah sedikit atau dikurangi sedikit. La haraja alaika fi dzalik, tidaklah mengapa bagimu dalam hal itu. Kemudian dari Quraib bekas budaknya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas bercerita kepadanya kalau Ibnu Abbas bermalam di satu malam di rumah Maimunah yang merupakan Ummul Mukminin, istri Nabi dan bibinya Ibnu Abbas. Wa ya khalatuhu, dan Maimunah ini adalah khalah, yaitu bibi dari jalur ibu. Maka aku tidur fi ardil wisadah, di lebarnya bantal, sedangkan Rasulullah dan istrinya tidur di panjangnya bantal. Maka bantal itu adalah segi 4 panjang ada sisi panjang dan ada sisi yang lebih pendek. Ya, maka Nabi dan istrinya Maimunah tidur dan kepalanya di sisi panjang. Sedangkan Ibnu Abbas diminta untuk tidur dan kepalanya di sisi yang lebih pendek atau sisi lebar dari bantal tadi. Fanama maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sampai separuh malam atau kurang dari sedikit dari separuh malam atau lebih sedikit. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan beliau mengusap tidur atau kantuk dari wajahnya dengan tangannya, kemudian membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran, kemudian berdiri menuju wadah air yang digantungkan di tembok, lalu berwudu dengannya dan berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian sholat, kemudian berdiri mengerjakan sholat diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian kita masuk bab selanjutnya yaitu tentang ijma'. Faslon fasal ijma' umat ala hukmin syar'iyyin atas satu hukum syar'i hujjatun qati'atun, adalah satu hujjah yang pasti. Tidak halal bagi siapapun untuk menyelisih ijma' yang diketahui kalau itu ijma'. Dan tidak boleh tidak ijma' itu harus bersandar pada dalil syar'i yang diketahui, ya'lamuhu, yang harus ada yang mengetahuinya meskipun sebagian ulama mujtahid saja tanpa yang lain. Ya, maka ijma' itu pasti berdalil, namun kita tidak harus tahu dalilnya. Ya, tapi pasti ada yang tahu dalilnya. Penjelasannya, maka inilah dalil yang ketiga dari empat dalil penting dalam ilmu usul fikih setelah Quran Sunnah. Maka yang ketiga adalah ijma', dan definisi ijma', kesepakatan ulama mujtahid umat ini terhadap hukum syar'i. Baik hukum syar'i tadi adalah hukum syar'i far'i tentang fikih atau usuli, atau hukum syar'i tentang akidah. Dan Al-Imam Syafi'i adalah orang yang pertama kali berbicara tentang atau membicarakan tentang usul fikih. Dan Imam Syafi'i mengambil ijma' dari firman Allah Ta'ala, siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Dan apa itu jalan orang-orang yang beriman? Ijma'. Kami palingkan dia kemana dia berpaling, kami masukkan dia ke neraka, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku merenungkan Al-Quran sebanyak 300 kali sampai akhirnya istanbathtuhu min hadil ayat, aku simpulkan dalil ijma' dari ayat-ayat ini. Di antaranya adalah An-Nisa 115. Dalil yang lain dari ijma' adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum kalian adalah syuhada'ullahi fi ardihi, saksi-saksi Allah di muka bumi. Saksi ini adalah saksi untuk orang dan saksi untuk hukum perbuatan orang, mencakup dua-duanya. Saksi dan perkataan saksi yang terpercaya itu wajib diterima. Ketika mereka sepakat hukumnya adalah A, maka berarti itu kebenaran. Kemudian ijma' itu adalah hujjatun qati'atun, adalah argumen yang bersifat pasti, bukan sangkaan kuat. Fa'inal hujjah al-qata'iyah, maka hujjah yang sifatnya pasti itu ada tiga. Pertama adalah dalil dari Alkitab, dari dalil Al-Quran, kemudian ijma', kemudian hadis mutawatir. Wa ilai al-isarah biqauli, dan itulah yang diisyaratkan dengan kalimat selanjutnya, al-akhbar wa hukmuha, hadis dan hukumnya. Wal khabar al mutawatir, dan hadis mutawatir, lafdan, baik mutawatir itu lafadznya atau maknan, atau yang mutawatir itu maknanya, itu menghasilkan yakin. Yang dimaksud dengan mutawatir lafdi adalah ayarida datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lafdun wahidun, satu redaksi yang sama, atau seandainya beda maka bedanya sangat sedikit. Yang kuluhu, yang dikutip oleh adadun mu'tabaron, sejumlah orang yang teranggap dalam penentuan mutawatir dan tidaknya. Contoh mutawatir lafzi adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammida, siapa yang bohong atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan diri untuk maka adau tinggal di neraka. Wa amal makna, adapun mutawatir maknawi, fa huwa katsirun, jumlahnya banyak. Contohnya semacam mutawatirnya hadis tentang mi'raj mengusap dua khuf, hadis tentang syafaat untuk pelaku dosa besar, hadis tentang siksaan kubur. Maka hadis-hadis dalam tema-tema di atas redaksinya itu berbeda-beda, namun semua muatannya sama. Redaksi tentang adab kubur, teksnya beda-beda, namun semuanya muatannya sama, menunjukkan adanya siksa kubur. Boleh jadi bentuknya adalah perintah untuk berdoa di dalam sholat sebelum salam untuk berlindung dari adab kubur. Boleh jadi dengan cerita tentang perjalanan arwah, perjalanan roh. Boleh jadi menceritakan tentang adanya dua orang yang sedang disiksa di alam kuburnya dan yang lain. Namun semuanya punya konten yang sama, isi yang sama, yaitu adanya alam kubur dan siksa kubur. Ya, maka di sini disampaikan mutawatir ada dua macam, ada mutawatir lafzi dan ada mutawatir maknawi. Kemudian tadi telah disampaikan contoh-contohnya. Kauluhu, kemudian selanjutnya tentang berita mutawatir dengan cara dikutip oleh adadun, sejumlah orang, layumkinu tawatu'uhum, yang tidak mungkin bersepakat untuk bohong dan wal khata', dan melakukan hal yang salah. Fahuwa, maka hadis mutawatir itu tidak memiliki hadun, definisi yang tegas. Maka jika mereka itu banyak dan tidak mungkin sepakat untuk bohong, maka itulah mutawatir. Sebagian ulama hadis membatasinya dengan 7 perawi, ada yang 10, dan yang benar pendapat yang pertama, yaitu tidak ada jumlah angka bakunya. Boleh jadi sedikit, boleh jadi cuma 3 atau 4, namun bisa mutawatir. Kenapa? Karena bisa dipastikan tidak mungkin mereka bisa melakukan pertemuan dan kesepakatan untuk membuat berita bohong. Kenapa? Karena ini boleh jadi cuma 4 jalur saja. Satunya jalurnya, jalur misalnya perawi-perawi dari Syam yang belum pernah ke Hijaz. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak pernah sekalipun pergi ke Hijaz. Ada lagi kemudian perawi-perawi dari Hijaz yang belum pernah pergi ke Syam. Kemudian nanti ada perawi-perawi Mesir yang belum pernah ke Hijaz dan tidak pernah ke Syam. Maka tidak mungkin mereka pernah kumpul duduk bareng bikin kesepakatan. Maka boleh jadi bila jumlahnya 3 atau 4, namun itu sudah dinilai mutawatir oleh pakarnya. Karena kaidahnya ya tidak mungkin sepakat untuk bohong. Wa amara bi adapun fa fihi khilafun. Adapun mana ini? Kama qala Imam Ahmad, sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, tidak ada dalam hatiku minal masih syai'un, sedikit pun ganjalan tentang hadis-hadis mengusap khauf. Karena ada 40 hadis dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang marfu kesampai Nabi dan ada yang mauquf. Wa amma rabi, adapun yang keempat, tadi ada Al-Qur'an, kemudian ijma', kemudian hadis yang mutawatir. Adapun yang keempat, maka di sana terdapat perselisihan, apakah dalalahnya apakah qat'i ataukah dhanni. Apa itu yang keempat yang diperselisihkan, apakah qat'i ataukah dhanni, yaitu hadis ahad. Fa idza lam yablugh hadits darajata, maka jika jumlah perawinya tidak sampai derajat ini, disebutlah hadis tersebut dengan sebutan hadis ahad. Nah, hadis ahad ini lah yang terbagi, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan ada yang sahih. Namun terkadang qad terkadang yahtafu, mengelilingi sebagian hadis yang ahad dikelilingi oleh qara'in indikator. Yang indikator itu menyebabkan hadis ahad tadi menghasilkan al-qata'a, yakin kalau Nabi mensabdakannya. Maka para ulama ahlu tahqiq mengatakan, jika hadis ahad itu dikelilingi oleh qara'in indikator, ya, dan di antara indikatornya adalah talaqqatha al-ummatu bil-qabul, seluruh umat sepakat untuk menerimanya. Ya, contohnya hadis innamal a'malu binniyat, hadis ahad. Namun talaqqat al-ummah bil-qabul, tidak ada ulama yang tidak berdalil dengannya. Sar qata'iyan, maka meskipun dia hadisnya adalah hadis ahad qata'i, maka kita yakin 100% Nabi mensabdakannya. Dan di antara yang menjelaskan hal ini adalah Ibnu Shalah Asy-Syafi'i dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hambali. Kemudian qaulu sahabi. Wa qaulu sahabi, maka ini ada di antara dalil yang diperselisihkan apakah bisa jadi dalil ataukah tidak. Dan tentang qaulu sahabi atau madzhabu sahabi, ini terdapat rincian yang disebutkan oleh penulis. Faqauluhu, beliau katakan, idza lam yukhalifhu ghairuhu min jumlatil hujaji, perkataan sahabat jika tidak diselisih oleh sahabat yang lain, min jumlah itu bagian dari al-hujaji hujjah. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama, catatan kaki, yaitu pendapat Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Kalau di qaul jadidnya enggak, beliau nilai bukan hujjah. Dan sebagian Hanafiyah, kembali ke atas, menyelisih Zahiriyah. Catatan kaki, bisa dilihat di Al-Ihkam, yaitu usul fikih karya Ibnu Hazm. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama kalam. Dan ini pendapat Imam Syafi'i di Qaul Jadid. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Abul Khattab. Faidah Astahara, sehingga faidah stahar, maka jika populer dan tidak ada satupun sahabat yang lain yang menyelisihinya, maka itu ijma'. Jika tidak populer, maka itu cuma hujah namun tidak disebut ijma'. Maka Syekh Ibnu Sa'di memberikan rincian perkataan pendapat sahabat dan tidak dijumpai, tidak terekam adanya sahabat yang lain yang menyelisih hukum yang disampaikan oleh sahabat ini, maka ini adalah hujjah. Namun tidak disebut, namun jika tidak populer, tidak disebut ijma'. Namun jika ditambahi pendapat ini populer di masa sahabat, namun tidak ada sahabat yang lain yang membantahnya, maka ini hujjah dan ijma'. Dan di antara hal yang menyebabkan pendapat satu sahabat itu populer, manakala sahabat tersebut adalah salah satu khulafaur rasyidin. Kemudian namun jika ada sahabat yang lain yang menyelisihi sahabat yang pertama, maka kembali kepada tarjih. Kita pilih mana yang paling dekat dengan ajaran Nabi. Artinya sakoto, jatuhlah berdalil dengannya. Dan dia termasuk dalam firman Allah, jika kalian berselisih, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Wahada min jumlati usul Imam Ahmad, ini adalah di antara kaidah fatwa Imam Ahmad, yang di atas kaidah ini Imam Ahmad membangun madhabnya. Dan jika khulafa ar-rasyidin berselisih pendapat, jika khulafa ar-rasyidin serta non khulafa ar-rasyidin berselisih pendapat, ya, maka apa yang dikatakan oleh semua khulafa ar-rasyidin atau sebagiannya, terutama Abu Bakar dan Umar, itulah yang benar. Ya, maka kaedah, terdapat kaedah jika dalam masalah tarjih pendapat di antara para sahabat. Secara umum sahabat yang khulafa ar-rasyidin itu lebih dimenangkan daripada yang pendapat non khulafa ar-rasyidin. Ya, misalnya contohnya adzan tambahan di hari Jumat, bisa kita katakan ini diperselisihkan. Utsman menetapkannya dan membolehkannya, Ibnu Umar mempermasalahkannya. Ibnu Umar mempermasalahkannya. Maka terdapat khilaf antara Utsman yang merupakan khulafa ar-rasyidin dengan Ibnu Umar. Ya. Maka berdasarkan kaidah ini kita katakan yang kita nilai kuat dan yang benar adalah pendapat yang dipilih oleh Utsman. Kemudian jika pendapat seorang perawi menyelisihi konten riwayat yang dia bawakan, maka yang acuan amal adalah riwayat, bukan pendapatnya. Ini adalah kaidah yang nafi'ah manfaat, dan ini contohnya banyak sekali. Seorang sahabat meriwayatkan satu hadis, kemudian amalnya menyelisihinya. Maka kalau Sa'ib bin Sa'di memberikan rincian, fadha idza kana al-hadis laisa bihi ihtimal, maka kaidah yang disampaikan di matan, yaitu kita mengacu pada konten riwayat dan bukan pendapat, manakala hadisnya laisa bihi ihtimal, tidak mengandung kemungkinan yang lain. Namun jika isi hadisnya itu mengandung dua kemungkinan misalnya, maka pendapat yang dipraktekkan oleh si sahabat itulah yang lebih dekat. Karena ini menunjukkan bahasanya sahabat tersebut memiliki minat tarjih, alasan untuk menguatkan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kama masalah al-ashab, sebagaimana yang dicontohkan oleh al-ashab, yaitu Hanabilah bihadisi Ibnu Umar, tentang hadis Ibnu Umar tentang hilal Ramadan. Lihat catatan kaki, yaitu Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian melihat hilal Ramadan, maka puasalah. Jika kalian melihat hilal Syawal, maka hendaklah kalian Idul Fitrilah. Fa in ghumma alaikum, maka jika kalian tertutup mendung, faqduru lahu, maka faqdurulah." Tidak saya terjemahkan karena ada khilaf tentang makna faqdurulah. Terdapat khilaf. Kalau nanti diterjemahkan kan berarti sudah mentarjih. Kalau sudah diterjemahkan kan nanti bisa, berarti sudah mentarjih. Dan sedangkan kita mau membahas khilaf faqdurulah. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hai sufassarahu, ternyata Ibnu Umar menafsirkan faqdurulah dengan makna tadyiq. Dengan makna tadyiq, kalau Ibnu Umar memaknai faqdurulah artinya sempitkanlah bulan Sya'ban, sehingga jadikanlah Sya'ban menjadi 29. Karena sempitkanlah Sya'ban. Jika di akhir Sya'ban itu mendung Ya, jika air sa'ban itu mendung sehingga hilal tidak terlihat, maka faqdurulah, kata Nabi, faqdurulah. Apa makna faqdurulah? Tafsirannya, ya, Ibnu Umar, sempitkanlah. Karena qadara itu salah satu maknanya adalah sempit. Ya, ya. Wa mamam ibtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahanan. Faqadara alaihi rizqahu, maka Allah sempitkan rezekinya. Ya, fayakul rabbi ahanan, aku hina di sisi Allah. Ya, maka salah satu makna qadara adalah sempitkan. Ya, sempitkan bulan Sya'ban, jadinya 29. Fil iddah, dalam hitungan bulan Sya'ban, ihtiyatan dalam rangka hati-hati. Fakana yusbihu yauma thalathin, maka Ibnu Umar itu di pagi tanggal 30, idha rumah hilalul, jika kemarin sorenya hilal itu tertutup mendung, sha'ima, maka beliau puasa. Ya, karena faqdurulah itu artinya, ya, dalam pandangan beliau adalah sempitkanlah. Ya, maka memaknai faqdurulah dengan sempitkanlah satu hal yang mungkin, muhtamil. Jadi kembali ke kaidah yang di atas, ya, faqdurulah itu muhtamil. Mungkin maknanya adalah sempitkanlah sebagaimana pendapat Ibnu Umar, dan bisa maknanya adalah genapkanlah, luaskanlah. Ini kebalikannya. Maka luaskanlah, berarti kalau luas, kalau sa'bannya luas, ya berarti 30. Maka luaskanlah. Dan ini sebagaimana ada dalam riwayat yang lain. Ini, dan ini ada dalam riwayat yang lain yang memerintahkan untuk menggenapkan dengan 30. Dan itu mungkin. Faqdurulah itu sendiri mungkin dibawa ke sana dan dibawa ke sana. Bisa maknanya sempitkanlah, bisa maknanya, ya, lapangkanlah. Nah, dan di sini kita lihat praktek sahabat yang meriwayatkan. Praktek sahabat yang meriwayatkan. Ya, maka ya, sahabat ini, yaitu Ibnu Umar, tidak memakai redaksi genapkanlah 30 hari. Namun dia lebih mentarjih kemungkinan faqdurulah dengan sempitkanlah, sehingga jadi 29 hari saja Sya'bannya. Dan ini alasan al-ashab, yaitu Hanabilah, untuk mengatakan ya, wajibnya puasa pada tanggal 30 Sya'ban, yang ketika kemarin pas 29 sore 29 itu mendung, maka Hanabilah mengatakan wajib puasa ihtiyatan. Dalilnya perbuatan Ibnu Umar. Gimana kok bisa memilih pendapat Ibnu Umar? Tadi kaedahnya kita kan al hadis ya. Fa in kana yahtamilu wajhain, jika hadis marfu'nya itu memiliki dua kemungkinan makna. Kemudian khalafa ra'yu rawi riwayatahu, kemudian pendapat sahabat yang meriwayatkan hadis itu menyelisihi konten riwayatnya, maka fa ra'yuhu aqrabu, maka pendapatnya si sahabat tadi dinilai lebih dekat kepada kebenaran. Lalu kemudian pendapat Hanabilah yang mewajibkan puasa di tanggal tersebut, dibantah oleh pendapat yang lain yang mengatakan itu namanya puasa pada yaumus syak. Dan itu jelas-jelas Nabi melarangnya. Maka Hanabilah melakukan redefinisi untuk yaumus syak. Mereka mengatakan itu bukan yaumus syak. Definisi yaumus syak menurut kami itu adalah manakala malam 30 atau 29 sore itu tidak ada mendung, kemudian hilal tidak terlihat. Jadi 29 sore terang, 29 sore terang, tidak ada mendung, sehingga proses kegiatan ru'yatul hilal bisa dilakukan. Namun ternyata hilal tidak terlihat. Maka besok berarti menurut hadis besok masih tanggal 30. Besok ditetapkanlah masih 30 Syakban. Nah, 30 Syakban yang seperti itu namanya yaumus syak. Kalau yang 29 sorenya itu mendung, ya, maka besoknya sehingga tidak terlihat, itu bukan yaumus syak. Itu bukan yaumus syak. Nah, kemudian al-amru bisyai' wa nahyu 'ani syai', diperintahkannya sesuatu dan dilarangnya sesuatu. Maka kaidah mengatakan al-amru bisyai' nahyun 'an diddihi. Diperintahkannya sesuatu maka berarti terlarang kebalikannya. Ini adalah kaidah yang jami'ah, sangat luas cakupannya. Contohnya tidak terhitung. Maka perintah untuk misalnya sholat berarti larangan melakukan segala sesuatu yang kebalikan dari sholat. Maka berarti terlarang untuk duduk-duduk, terlarang untuk ngobrol-ngobrol, terlarang untuk makan-makan dan seterusnya, yang merupakan kebalikan dari perintah sholat. Wa nahyu 'ani syai', dan dilarangnya sesuatu adalah amrun bididdihi, adalah perintah untuk melakukan kebaikannya, melakukan kebalikannya. Faya kaidatun, maka ini adalah satu kaidah, yang dua kaidah ini dipakai dalil oleh para ulama fikih untuk hal-hal yang daqiqah, yang rumit-rumit, yang jelemit-jelemit, yang mereka istimbatkan, yang mereka simpulkan kal wakalat sebagaimana berkenaan dengan kasus perwakilan-perwakilan. Maka sebagaimana dipakai dalam wakalat. Jadi kalau orang mewakilkan seseorang, ini kita kasih duit, tolong belikan nasi padang, lauk telur. Maka perintah dengan sesuatu berarti larangan untuk melakukan semua kebalikannya. Kan perintahnya beli nasi padang, berarti pecel lele itu terlarang. Nasi padang, lauk telur, kok lauk ayam, itu berarti terlarang. Karena perintah dengan sesuatu adalah larangan untuk melakukan kebalikannya. Sedangkan terlarangnya sesuatu adalah perintah untuk melakukan hal yang lain yang memang betul-betul kebalikannya. Maka yang benar untuk an-nahyu itu ada tambahannya. Dilarangnya, terlarangnya sesuatu, terlarangnya sesuatu, maka itu perintah untuk melakukan sesuatu yang memang real menjadi kebalikannya. Contohnya, larangan untuk berzina, apakah itu perintah untuk menikah? Maka yang benar tidak demikian, langsung otomatis tidak langsung demikian. larangan berzina adalah dalil wajibnya menikah. Tidak demikian. Menikah belum tentu wajib. Boleh jadi sunnah, boleh jadi mubah, tergantung kondisi orangnya. Nah, kapan? Ya, kapan kemudian menjadi an-nahyu an syai' amrun bididdihi? Ya, manakala ya jika ya, jika sesuatu tersebut tidak dilakukan, dia akan terjumus dalam larangan. Maka ketika kondisinya ya, kalau tidak menikah dia berzina, nah itu di situ baru amrun bididdihi. Ya. Baru di situ amrun bididdihi. Jika dia tidak menikah dia berzina. Maka di situ berlakulah kaidah an-nahyu an syai' amrun bididdihi. Namun seandainya dia tidak menikah, dia tidak terjumus dalam zina. Ya, karena dia sibuk belajar, karena dia sibuk kerja sampai lupa nikah sampai ini, ya, maka tidak bisa kita katakan larangan zina berarti perintah untuk ya, haramnya zina berarti wajibnya menikah untuk dia. Tidak, tidak demikian. Kemudian rucu tahrim ila dzatil ibadah au syartihi, manakala hukum haram itu tertuju pada zat ibadah atau syaratnya, dan tertujunya hukum haram itu kepada perkara eksternal di luar hal tersebut. Maka wa tahrimu hukum haram jika itu melekat pada zat ibadah atau syaratnya, maka ibadahnya menjadi batal. Jika kembali yaitu melekat pada perkara eksternal di luar hal tersebut, maka haram dan berdosa namun tidak batal. Maka ini adalah dhabit atau kaidah yang bagus. Maka larangan itu menghasilkan berdampak al-fasad batalnya sesuatu yang mengandung larangan, ya, itu berlaku untuk hal di atas, yaitu manakala berkaitan dengan zat ibadah atau syaratnya. Wa in ada, namun jika ya, berkaitan dengan ila amrin kharijin anha, perkara eksternal di luar hal tersebut, maka tidak batal. Contohnya, jika seorang itu sholat dengan menggunakan kain sutra atau najis, ya, maka ini kembali kepada syarat sholat, maka sholatnya tidak sah. Adapun jika orang sholat dalam keadaan memakai, seorang laki-laki sholat dalam keadaan memakai cincin emas atau imamah atau sorban dari sutra, maka hukum haram di sini melekat kepada sesuatu di luar kegiatan sholat, maka haram dan berdosa namun sholatnya tetap sah. Contoh yang lain adalah air hasil rampasan. Ya, jika seorang itu berwudu dengan air hasil rampasan, karena dia merampas ya, air kemasan milik temannya, ya, atau kemudian air hasil curian, misalnya dia berwudu pakai air pam yang itu meterannya sudah dibobol, ya, maka dia mencuri ya, air kemudian dipakai untuk berwudu, maka dalam mazhab Hambali itu wudunya tidak sah. Namun jika seorang itu merampas satu wadah kemudian wadahnya dipakai untuk berwudu, maka wudunya tidak batal karena ini ya, kembali kepada sesuatu di luar ibadah, dalam ini ibadah wudu. Tapi kalau airnya, maka itu dianggap sebagai, maka air itu syarat untuk bisa berwudu. Contoh yang lain, larangan wanita haid untuk berpuasa dan sholat, maka ini kembali kepada zat ibadah. Maka jika nekat sholat, maka sholatnya batal. Contohnya puasa pada dua hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Jika ada orang nekat puasa, puasanya batal. Karena larangan di sini kembali kepada syarat ibadah. Contoh yang lain, transaksi riba, maka dia haram. Walatan akidu dan tidak sah. karena dia kembali kepada syarat, kok syarat ibadah? Keliru ya. Karena ini bahas apa? Uqud ribawiyah. Ini uqud ribawiyah. Maka ini kembali bukan kepada syaratul ibadah, namun syarat apa? Al-mu'amalat. Bikhilafin najish. Itu lain halnya dengan jual beli najis yang pura-pura nawar, bohong-bohongan, atau talaki rukban, yaitu menyambut pedagang yang datang dari kampung luar daerah. Maka itu haram, namun transaksinya sah karena lengkap semua syarat-syaratnya. Karena hukum haram itu kembali kepada faktor eksternal, yaitu penipuan yang menyebabkan kerugian pada pihak penjual. Namun sah, namun syariat menetapkan bagi penjual al-khiyar, hak untuk membatalkan transaksi ataukah tidak, manakala dia tahu kalau dia ditipu. Atau demikian juga pembeli kalau di kasus jual beli najis. Adapun larangan untuk jual beli setelah adzan kedua pada hari Jumat, maka ini kembali kepada akad itu sendiri. Maka ini serupa dengan puasanya wanita haid. Ini yang disampaikan, dan contoh-contohnya adalah alam madhab Hanabilah. Ya, namun misalnya, maka dalam madhab Hambali, ketika orang itu sarungnya sarung curian, dia pakai untuk sholat yang menutup aurat, maka sholatnya batal. Ini. Dan pendapat yang lebih kuat adalah adanya tambahan untuk kaidah. Tadi disampaikan hukum haram jika melekat pada zat ibadah atau syaratnya, maka itu menyebabkan perkara yang mengandung hukum haram tadi batal. Kemudian ditambahkan, manakala larangannya adalah larangan khusus. Ya, larangannya adalah larangan spesial. Larangannya larangan spesial. Adapun larangan, misalnya larangan mencuri dan memakai pakaian curian, sarung curian, maka itu bukan larangan spesial untuk sholat. Mau sholat, mau enggak sholat, enggak boleh. Mencuri sarung itu enggak boleh, memakainya juga enggak boleh. Maka jika orang mencuri sarung, kemudian memakainya setiap detik, dia berdosa. Dosanya itu detik dan menit. Ya, ya, setiap detik dia dosa selama dia pakai sarung curian tadi, maka setiap detik dosa. Maka mau dipakai sholat, mau dipakai ya, kemudian jajan di angkringan, mau dipakai di mana, maka semuanya dosa. Maka larangannya atau hukum haramnya itu tidak bersifat khusus dan spesial. Nah, ini baru membatalkan manakala dia adalah larangan yang khusus berlaku dalam sholat, yang tidak berlaku di hal yang lain. Larangan berbicara misalnya, maka berbicara ketika sholat, ketika ada orang berbicara saat sholat, nah batal sholatnya karena larangannya larangan khusus. Kemudian menyinggung masalah al-am, wa min syaghil umum, maka diantara kata atau bentuk umum adalah man, yaitu man syartiyah, man ya'mal su'an yujizabi, siapa saja melakukan kejelekan dia akan mendapatkan balasannya. Atau ma, yaitu ma mausuliyah, nilai milik Allah, ma semua apa yang di langit. Demikian juga ayu dan aina, maka dia bermakna umum untuk semua zaman dan tempat. Wal mausulat kuluha, dan semua isim mausul itu menunjukkan hasil umum. Namun ada kata-kata yang tegas 100% maknanya adalah umum, yaitu kulu, ajma, dan semacamnya. Wa madakhalat alaihi al minal jumu'. Demikian juga isim jama' atau jama' yang kemasukan alif lam mutlaqan. Maka ini bersifat mutlak, menghasilkan makna umum, baik jamaknya itu mudzakar, muannas, jamak taksir ataupun jamak salim. Walau lam yakun minha ila ayatun wahidatun. Meskipun tidaklah ada untuk contohnya kecuali satu ayat saja yang memuat 10 jenis. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sha'imina was sha'imat wal hafidina furujam wal hafidat wa dzakirnallaha katsiran wa dzakirat. Maka di sini ada 10 poin yang Allah sebutkan, setelah itu Allah siapkan untuk mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Maka alif lam di situ al muslimin al muslimat al mu'min al mu'minat semuanya yufidul umum. Maka semua muslim laki-laki dan perempuan, semua mukmin laki-laki dan perempuan, orang semua orang-orang yang tunduk laki-laki ataupun perempuan, semua orang yang jujur, semua orang yang sabar, semua orang yang khusyuk, semua orang yang bersedekah, semua orang yang berpuasa dan semua orang yang menjaga kemaluan, dan semua orang yang banyak berzikir. Ya, kemudian demikian juga alif lam yang masuk kepada al-ajnas tadi, yang masuk kepada jumu', kemudian yang kedua wal-ajnas masuk pada isim jenis. Contohnya innal insana lafi khusrin. Innal insana, atau contoh yang lain innal insana lafi khusrin di surat Al-Asr. Maka alif lam masuk pada isim jenis. Maka meskipun isim jenis itu bentuknya tunggal, maka dia yufidul umum. Kemudian contoh bentuk umum yang lain adalah isim mufrad yang mu'arraf menjadi ma'rifat bilam dengan kemasukan alif lam, dan alif lamnya itu bukan ahdiyah. Ahdiyah baik ahdi zihni ataupun ahdi zikri. Maka kalau ahdiyah tidak menunjukkan umum, namun harus alif lam jinsiyah. Alif lam jinsiyah. Kalau ahdiyah tidak menghasilkan hukum umum. Contoh ahdiyah disampaikan ala akhir, contoh ahdi zikri. Contohnya fa'asa fir'aunur rasulah. Maka fir'aun duaka kepada rasul itu, yaitu zikri rasul yang sudah disebutkan di ayat sebelumnya, yaitu Musa. Contoh yang pertama yaitu ahdi dhihni, contohnya ja'al qadi, datanglah seorang hakim. Jika yang dimaksudkan dengan seorang qadi, dengan al-qadi adalah orang tertentu. Maka alif lam al-ahdi ad-dhihni la yu'ti umuma, tidak menghasilkan makna umum. Kemudian contoh mufrad al-mu'arraf, isim mufrad yang ma'rifat dengan alif lam yang menunjukkan makna umum. Contohnya al-mu'min, al-musyrik dan yang lain. Apa maksud dengan pembahasan tentang al-fadhul umum? Jawabannya, maksudnya adalah an-nahdwabit, itu adalah kaedah. Fa'idha waradat, maka jika ada lafad umum di Quran, sunnah atau perkataan ulama fikih. Lihat, atau perkataan ulama fikih. Ini berlaku di kitab-kitab fikih. Kaidah di atas bukan hanya berlaku untuk Quran dan sunnah, namun berlaku juga untuk matan-matan fikih. Atau perkataan au kalamil mukallaf, atau perkataan mukallaf dalam sumpahnya dan yang lain, maka berlakukan padanya kaidah ini. Demikian juga mufrad yang mudhaf kepada isim ma'rifat. Contohnya, jika aku melakukan hal ini, fa'abdi, maka budakku itu merdeka. Maka jika dia tidak meniatkan apapun dengan kata-kata abdi, maka yang merdeka adalah semua budaknya. Wakathiran madan, contoh ini seringkali disebut oleh para ulama fikih dan mereka mengatakan, karena dia mufrad mudhaf, maka maknanya umum. Contoh yang lain firman Allah Ta'ala, penuhilah perjanjian. Ya, ingatlah nikmat-nikmatku. Ya. Fawa syamil, maka ini mencakup semua nikmat. Ya. Wa indahum qa'idatun. Dan para ulama fikih punya kaidah. Kullu syai'in yasiu al-istisna'u minhu fawa amun. Wa mala fala. Segala sesuatu yang sah untuk diberi pengecualian, maka berarti dia umum. Adapun yang tidak bisa diberi pengecualian, berarti bukan lafadz umum. Demikian juga di antara bentuk umum adalah nakirah dalam konteks nafi atau nahi atau syarat atau istifham. Contoh nakirah dalam konteks nafi, contohnya firman Allah Ta'ala, yauma pada hari kiamat, latamliku tidaklah memiliki nafsun satupun jiwa. Linafsin untuk satupun jiwa yang lain, syai'an sedikitpun dan apapun. Di sini kita jumpai tiga nakirah yang didahului nafi, yaitu la, nafsun yang pertama, kemudian nafsun yang kedua, kemudian syai'a. Fahati, maka inilah tiga nakirah. Faya amatun, maka dia bersifat umum. Contoh dalam konteks nahi larangan, janganlah kalian katakan untuk sesuatu apapun saya akan melakukannya, dalika ghadan, akan melakukan hal itu esok pagi, kecuali dengan mengucapkan insyaallah. Contoh kemudian nakirah dalam konteks syarat, siapa saja melakukan amal soleh. Solihan di sini nakirah. Apapun amal solehnya. Fali nafsi, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Maka solihan itu nakirah. Datang setelah man yaitu syarat, maka menghasilkan makna umum. Contoh dalam konteks kalimatannya, kul ayu syain akbaru syahadah. Katakanlah siapakah yang paling hebat persaksiannya. Syai' di sini nakirah terletak dalam konteks kalimatannya. Wahiya ayu, kalimatannya adalah ayu, maka maknanya umum. Demikian juga firman Allah, apakah engkau mengetahui ilahu bagi Allah samia, adanya sesuatu yang semisal. Demikian juga firman Allah, hal tahisu minhum min ahadin, apakah engkau merasakan dari mereka min ahadin satupun orang. Maka semua kata-kata ini bersifat umum. Maka jika dijumpai dalam perkataan syari, yaitu Quran dan Sunnah, atau perkataan ulama, terutama ulama fikih, atau perkataan mukallaf semacam mustafti, penanya atau yang lain, maka disikapi sebagai lafaz umum. Kecuali jika dijumpai mukhasis yang mengkhususkannya, mimma dzakarahu ba'du, yang akan disebutkan di poin selanjutnya dengan mengatakan faslon wa takhsisul umum yakunu bisyarti au sifati au nahwihima. Maka lafadz umum itu ditakhsis, disempitkan dengan adanya syarat atau sifat atau semacam itu. Yang dimaksud dengan syarat itu adalah kata'liq. Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah dibuat menggantung mata, kapan, in, jika, atau ayu. Contohnya, man amila min ibadi, siapa saja ini yang berbuat dari budak-budakku atau istri-istriku kada demikian, fahuwa hurun, maka dia merdeka atau dia tercerai atau semacam itu. Maka di sini syarat. Di sini syaratnya pakai man. Siapa saja yang berbuat demikian-demikian, maka dia merdeka atau dia tercerai. Contoh sifat. Kita jumpai firman Allah Ta'ala, wala tumsiku bi isamil kawafiri, janganlah kalian pertahankan pernikahan dengan orang kafir. Di sini isamil kawafir di sini bersifat umum. Karena mufrad mudhaf. atau ma'rifat dengan mudhaf kepada ma'rifat. Akan tetapi ada pengecualian di surat Al-Ma'idah dan wanita-wanita yang menjaga diri dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian. Maka ada pengkucutan dari hukum umum yang ada di ayat sebelumnya. Maka dikecualikan dengan dua kriteria, dia adalah wanita menjaga diri dan yang kedua adalah kitabiyah, ahlul kitab. Maka jika bukan Yahudi dan Nasrani, namun Hindu, Buddha dan yang lainnya, maka tidak termasuk dalam pengecualian. Nah, jika ada taksis, jika lafadz umum itu mendapatkan pengecualian, fayakmalu bidzalika, maka kita beramal dengan melihat adanya pengecualian, dan itu berlaku untuk kalami syari', untuk perkataan pemilik syariat yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan perkataan mukallaf. Maka jika seorang itu mukallaf itu memberikan pengecualian untuk perkataannya yang bersifat general, ya kita terima. Demikian juga jika syariat menetapkan pengecualian-pengecualian untuk hal-hal yang bersifat general, maka kita terima, kita beramal dengannya. Kemudian mutlak dan muqayyad. Wal mutlak minal kalam yuhmal alal muqayyad fi mawdi'in akhar. Dan perkataan yang mutlak itu dimaknai dengan muqayyad yang ada dalam dalil yang lain. Dan ini memiliki beberapa contoh. Di antara contoh yang paling jelas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang mau ihram. Siapa yang tidak menjumpai dua sandal, maka hendaklah dia memakai khuf saat ihram. Dan Nabi kemudian memberikan perintah yang lain untuk memotong khuf tersebut sehingga berada di bawah mata kaki, sehingga mata kaki tidak tertutup. Faistabih, maka ini rancu. Bisa jadi kita gunakan kaedah yuhmalul mutlak alal muqayyad. Ya, mutlak dipahami dengan muqayyad, akan tapi yang benar ini menghapus hukum yang pertama. Kenapa? Karena ini Nabi sampaikan di Hajatul Wada, tepatnya di tempat wukuf yaitu Arafah, maka ta'ayyana jelaslah kalau itu menghapus hukum sebelumnya. Jadi ada dua hadis. Ada hadis yang ini Nabi sampaikan di Madinah. Siapa yang mau ihram tidak punya sepatu, tidak punya sandal. Maka silakan memakai khuf. Maaf, ini Nabi sampaikan. Ini Nabi sampaikan saat Hajatul Wada di Padang Arafah. Kemudian hadis yang kedua, ini Nabi sampaikan saat di Madinah. Siapa yang tidak punya sandal, pakailah khuf, namun potonglah sehingga mata kakinya terlihat. Sehingga mata kakinya terlihat. Ya, maka di sini menyikapi dua jenis hadis ini, ulama berselisih pendapat. Ada yang memahaminya, memberlakukan padanya hamlul mutlak alal muqayyad. Maka mutlak yang ada di Hajatul Wada, di Padang Arafah, ya, itu dimaknai dengan hadis yang Nabi sampaikan saat di Madinah. Ada ulama yang memaknanya demikian, sehingga kesimpulan akhirnya ya, seorang yang dalam laki-laki yang dalam kondisi ihram itu jika tidak punya sandal boleh pakai khuf dengan syarat mata kaki terbuka dan terlihat. Itu yang ya makai hamlul mutlak alal muqayyad. Pendapat yang kedua mengatakan enggak, di sini tidak terjadi hamlul mutlak alal muqayyad. Nah, yang terjadi adalah nasikh dan mansukh. Alasannya ketika Nabi menyampaikan hadis yang kedua di Madinah, orang itu masih sedikit. Orang itu sedikit. Namun ketika Nabi menyampaikannya di Padang Arafah, maka mayoritas orang yang ada itu tidak hadir saat Nabi menyampaikannya di Madinah. Maka kalau ini hamlul mutalaq alal muqayyad, maka tidak pas. Ya, namun yang pas, ya, yang Nabi sampaikan saat hajatul wada, saat wukuf di Arafah, itu menghapus hukum yang Nabi sampaikan saat di Madinah. Yang ketika mau berangkat, ya, dan itu jumlahnya, orang jumlahnya sedikit. Karena bisa dipastikan mayoritas orang yang hadir di Padang Arafah, dia tidak mendengar apa yang Nabi katakan di Madinah. Dia, sehingga dia tidak tahu muqayyadnya, tahunya cuma mutlak saja. Yaitu jika orang itu ihram, tidak punya sandal, maka boleh pakai khuf. Meskipun khuf tersebut menutupi mata kaki. Dan kalau pakai hadis ini, maka kalau pakai pendapat ini, metode yang kedua yaitu nasikh mansukh, maka kesimpulannya saat ini, kalau orang itu ihram, ya, maka dia boleh pakai alas kaki yang menutup mata kaki. Itu boleh. Ya, pakai khuf atau pakai sepatu, sepatu bot misalnya. Ya, saat ihram boleh. Itu kalau yang pakai metode nasikh mansukh untuk membaca dua hadis ini. Dan kalau yang memakai metode yang pertama, hamlul mutlaq alal muqayyad, ya, saat ihram pakai sepatu bot, ya, tidak boleh karena itu menutupi mata kaki. Ya, demikian yang kita baca di kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.